Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ashabul wara' taqaddam hunaya. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi daril dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Barang siapa yang menyangka mengaku bahwa dia melihat Rabbnya di negeri dunia, maka dia adalah kafirun billahi azza wa jalla. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa jikalau ada orang yang mengaku dia melihat Rabbnya di dunia ini, maka dia adalah kafirun billahi azza wa jalla. Dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, hal ra'aita rabbak? Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanya, apakah engkau telah melihat Rabb engkau? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, di saat beliau ditanya, apakah engkau melihat Rabb engkau? Maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu. Yakni, ma ra'ahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Rabbnya yaqzatan, dalam kondisi beliau terjaga di dunia ini. Barakallahu fikum. Kedua, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, hijabuhun nur. Hijab Allah Azza wa Jalla itu adalah cahaya. Subhanallah. Lau kashafahu, jika Allah Azza wa Jalla membuka hijab itu, la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau Allah Azza wa Jalla membuka tabir, hijabnya adalah nur, cahaya. Jika Allah Azza wa Jalla membuka cahaya itu, la ahraqat, niscaya kesucian wajah Allah Azza wa Jalla akan membakar setiap makhluk yang kena dengannya. Berarti tidak ada yang akan, barakallahu fikum, tersisa bila Allah Azza wa Jalla membuka hijabnya, cahaya tersebut. Karena semuanya akan hancur di saat kemudian Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya di alam ini. Akan hancur alam ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebagai sebuah gambaran bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang yang kemudian mengaku bisa melihat Allah Azza wa Jalla, hadza kadzab, kata Syekh Rabi, dia adalah kadzab, yaitu pendusta. Biasanya pengakuan-pengakuan ini tidak datang kecuali minad dajjal, dajjalin wal kadzabin wal affakin alladzi la yu'minuna billahi azza wa jalla. Yaitu dajjalin yang mengaku bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah. Kadzabin, para pendusta. Affakin, orang-orang yang mengada-ngada, pendusta, yang mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini terkait dengan melihat Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Tidak akan sanggup. Kalau Allah Azza wa Jalla membuka tabir hijabnya cahaya tersebut, lalu akan membakar seluruh alam ini. Berarti tidak akan ada yang tersisa di alam ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi, kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla yuhayyi, menyiapkan bagi manusia ini kemampuan, dan Allah berikan kemampuan manusia untuk mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini di kehidupan akhirat. Adapun di kehidupan dunia, tidak akan pernah mampu makhluk ini melihat Allah Azza wa Jalla. Maka di kehidupan akhirat kelak, Allah telah menyiapkan manusia dengan kemampuan dan kesanggupan mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, di kehidupan dunia ini cukuplah bagi orang yang beriman menyaksikan makhluk barakallahu fikum dengan ya ada dari tidak ada, kemudian menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini, dunia terhampar, kemudian gunung menjulang tinggi, langit terbangun dengan tampak tiang. Ini semuanya sesungguhnya sudah cukup manusia itu untuk kemudian mengetahui Rabb-nya. Tidak perlu dia kemudian, anak kepingin melihat Rabb. Kalau saya melihat, saya percaya. Oh, ini barakallahu fikum. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika ditanya apakah anda melihat Rabb anda. Nur, ana ara. Cahaya, kip saya bisa melihatnya. Kalau cahaya, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Kalau dibuka hijabnya, akan hancur luluh lantah alam ini. Barakallahu fikum. Manusia tidak akan punya kesanggupan untuk memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu annahu layyara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Imam Muslim dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada seorang pun dari kalian akan bisa melihat Rabb-nya sampai dia mati. Sampai dia meninggal dunia, barakallahu fikum. Maka, di saat kemudian diberitakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau melihat Rabb-nya, diberitakan kepada Aisyah, ya sampai kepada Aisyah, informasi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Kata Aisyah menimpali bahwa barang siapa yang menyangka dan menduga bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah melakukan kedustaan yang paling besar. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu tidak punya kesanggupan. Hatta orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah letakkan di hadapan mereka hijab sesungguhnya. Untuk kemudian ini hijabnya sangat mengerikan. Sampai ya barakallahu fikum ketika dulu kita di apa namanya di Degolan, kita awal-awal baru belajar akidah diuji dengan ujian yang sangat-sangat mengerikan bagi kita ya, karena kita belum masih terbawa oleh khurafat dan takhayulat, maaf di apa namanya kita punya ma'had itu dulu pertama terkenal angker. Tempat ma'had sekarang itu. Dulu itu kita waktu di Degolan di awal-awal barakallahu fikum. Yang kedua, ma'had itu pas. Jadi kalau keluar pintu langsung kuburan. Cuma dipisah sama jalan aja. Sedikit kecil jalannya. Ya, langsung kuburan. Setelah kuburan ini, tempat apa namanya? Ya, tempat bangsa jin lah. Ya, seperti bentuk hutan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat itu Allah Azza wa Jalla menguji ya. Tapi di sana ada syahid. Orang-orang yang beriman saja di hadapan orang-orang kafir, dia terhijabi oleh sebuah cahaya. Ya. Sehingga orang-orang jahat itu berat sulit untuk dia mampu menembusnya cahaya tersebut. Datang seseorang barakallahu fikum minta diruqyah. Ternyata yang minta diruqyah ini adalah kelasnya pendekar di kalangan bangsa jin. Jadi setiap bulan purnama, dia sendiri cerita. Dia kuliah dan awal-awal mengenal dakwah. Kita juga baru saja mengenal dakwah yang sesungguhnya. Ya. Waktu saya masih di sekitar tahun 1900, barakallahu fikum. Gimana ya, Ustaz? Maksud. Iya. 1994, sekitar itu 93. Belajar di apa namanya di Al-Irsyad Tengaran. Ia masih membawa afkar pemikiran sufi ia juga ikhwani waktu itu. Terdidik barakallahu fikum. Sampai kemudian di Degolan pertama kali rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, baru kita mengenal ada sesuatu yang sangat kentara perbedaan antara si Utsman Yusuf Ba'isa, Yusuf Utsman Ba'isa Afwan, dengan Ja'far Umar Talib. Ketika saya mau berangkat untuk mendaftarkan diri di Tadribud Du'at Pengkaderan Da'i Barakallahu Fikum di Yogyakarta, saya dipanggil ke tempat khusus empat mata. Sama Yusuf Utsman Ba'itha. Ternyata saya tidak tahu kalau saya itu ditanamkan afkar sururiyah. Saya enggak paham. Pertama, yaitu berbicara tentang bagaimana sesungguhnya dakwah. Kalau para syabab, termasuk yang masih terekam dalam benak saya waktu itu, kalau para syabab ini berkumpul, para pemuda-pemuda berkumpul. Yang dibicarakan adalah para ulama dijatuhkan martabatnya. Saya belum nyangkau di saat itu. Apa kemana lari pemikiran ini? Ya kita masih plong, polos, tidak mengerti. Belum tahu manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana. Belum tahu. Pada tahun 1993 di saat itu. Sampai kemudian, maaf-maaf waktu itu, di Al-Irsyad sendiri, saya sempat duduk di hadapan anak-anak yang belajar dari Lombok itu. Ya, saya jelaskan terkait dengan manhaj ikhwani. Ya, dengan bagan-bagan dan seterusnya, barakallahu fikum. Dipesan, hati-hati. Jangan sampai kamu masuk ke dalam haknya para ulama. Saya tidak faham besar itu. Rahimani wa rahim. Kedua, konsep gado-gado. Jadi ini baik, ambil kebaikannya. Ya, ikhwanul muslimin ada kebaikannya, jamaah tabligh ada kebaikannya, salafiyah, dakwah salafiyah ada kebaikannya. Maksudnya bagaimana? Ambil bagaimana akhlak dan adab dari jamaah tabligh. Ambil, ya, tanzim da'awiyah, tanzim aturan-aturan dakwah itu dari ikhwanul muslimin. Terus, terkait dengan akidah, ambil dari dakwah salafiyah. Gadu-gadu, digabung. Barakallah. Belum paham apa kemana arahnya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kelulusan di pengkaderan da'i di saat itu. Ya Ja'far Umar Talib Barallahu Fikum tahun 1994 kalau tidak salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu Fikum. Baru. Ketika Ja'far Umar Talib berbicara di saat itu. Karya-karya Syekh Rabi semuanya nampak di hadapan. Ya, apalagi kalau membahas di saat itu naqdur rijal, bagaimana konsep sunnah ini berbicara tentang individu-individu yang menyimpang, kena sabetan, ya Yusuf Uthman Ba'isa, kena sabetan barakallahu fikum dengan konsep-konsepnya tadi. Ternyata yang dimaksud di perjalanan, ya. Jangan suka membicarakan para ulama kalau para syabab duduk. Ya, maka yang dibicarakan adalah para ulama. Yang dimaksud di saat itu adalah Salman al-Audah, Eid al-Qarni. Kita enggak tahu di saat itu. Tapi terbongkar ke belakangan hari. Di saat kemudian bertambah ilmunya. Barakallahu fikum tentang manhaj ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belum, baru kita. Sudah diuji, baru di degolan. Sudah diuji, barakallahu fikum. Belum tahu secara kuat bagaimana dakwatus salafiyah, akidah itu bagaimana. Keberanian yang sebenarnya bagaimana. Datang kemudian ujian besar ini. Kalau kita lihat, ya Allah. Kita duduk, tapi seperti kita ketakutan membaca Al-Quran di hadapan yang wajahnya putih. Matanya ini tidak lagi kelihatan hitamnya. Kedua, jalannya bagikan singa. Iya. Jadi jalannya seperti ini. Jalan pakai ya, di masjid. Nyerang. What? Bagaimana enggak ketakutan kita? Ini di awal-awal belum barakallahu fikum mengenal dakwah yang sebenarnya sudah diserang. Ya. Dia datang ngejar ke kita-kita yang sedang baca Al-Quran. Mendekat. Tiba-tiba. Wut. Pakai cakarnya. Ya. Jadi dia jalan seperti ini. Singa. Jalan. Ya. Matanya melotot. Menakutkan benar. Barakallahu fikum. Datang ke kita. Ya karena kita baru lari. Ya karena kita enggak. Ya masih di awal-awal barakallahu fikum. Subhanallah ketika dia mencoba menyerang Ja'far. Ja'far berdiri dia. Kita duduk ngerukyah dengan baca Al-Quran. Yaitu cara seperti juga disalahkan kita. Barakallahu fikum. Kita baca Al-Quran rame ya. Duduk sini, Ja'far berdiri. Sambil terus melihat. Disitulah kita melihat bagaimana kegagahan Ja'far. Dan luar biasa. Di saat itu barakallahu fikum. Dia mencoba. Ambil langkah. Si penampilan singa ini. Rahimani war. Ambil langkah untuk melompat menyerang Ja'far. Ketika dia buat. Menyerang, tiba-tiba langsung terpental jauh sekali. Dia mencoba mencakar, blek, langsung blek gini. Tidak punya kekuatan, jalannya begini. Karena sudah, ya pincang sudah barakallahu fikum. Tidak ada yang kena. Tetapi luar biasa, di saat itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika dia ditanya, walhamdulillah, macam yang kasar dan ganas. Tiba-tiba pada akhirnya sudah kekualahan dan sudah banyak di jasadnya terbakar. Menurut dia, pada akhirnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bercerita, apa? Kenapa anda? Sampai ketika anda menyerang kemudian, ini belum sadar, masih dengan singa yang ada di sana. Iya, saya melihat cahaya yang di depan kalian sehingga saya tidak mampu untuk kemudian menyabet kalian sehingga kena sambaran cahaya tersebut. itu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah Azza wa Jalla permisalan yang sangat bijaknya orang yang beriman sedemikian rupa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sudah tidak cukup di situ. Ini belum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, singa ini nyerang. Jadi teman-teman kita yang barakallahu fikum, yang meruqyah itu, ya alhamdulillah waktu itu saya enggak kena serang. Yang serang 1, 2, 3, kalau tidak salah 3 orang dari santri di malam hari. Cakar, dicakar, ya, badannya merasakan panas ketika bangun. Dia mengaku kalau malamnya diserang sama barakallahu fikum, ya, jin yang dimiliki oleh, kalau disalah di saya itu Hasril namanya. Ya, kita yang mendengar ceritanya teman-teman, wah tambah takut. Karena memang belum, ya, belajar akidah barakallahu fikum, masih membawa khurafat dan takhayulat. Sebelahnya lagi ada kuburan, wah tambah jadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sana kemudian barakallahu fikum terlatih, terdidik. Sampai suatu ketika orang ini yang sama juga diruqyah di lapangan. Karena dia kambuh di lapangan, ya diloncati itu manusia. Kita orang-orang yang meruqyahnya itu diloncati barakallahu fikum. Memang subhanallah, baru kita menjumpai dan menemukan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tambah lagi ngeri, ya, di TN waktu itu, di Putri, ada yang kena, ya kalau tidak salah, ular. Wah, suaranya setiap malam, pokoknya sudah bagikan perjalannya ketika yang menyaksikan, artinya dari Putri waktu itu, jalannya seperti ular perempuan. Ahlus sunnah wal jamaah di saat itu, barakallahu fikum, ya, namanya masih teringat, ya, tapi tidak usah tak sebutkan. Dia namanya masih teringat, barakallahu fikum, namanya. Ya subhanallah, subhanallah. Saya duduk berupaya, pernah tidur di masjid. Ya Allah, diganggu dengan berbagai macam gangguan. Jadi dulu di tempat itu yang menurut mereka, ya. Tapi kan kita Masya Allah dengan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ahlus sunnah, memperbaiki amalnya, memperbaiki batiniahnya, lahiriahnya. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah ada kekuatan di hadapan mereka. Hingga kalau dulu Ja'far, ya jangankan nyebut Ja'far, ya, sendalnya aja sudah ditakuti oleh bangsa jin, barakallahu fikum, saking mandinya. Ya tentu semuanya itu adalah ketulusan dan keikhlasan pertama kali, ya. Sampai sanjungan dari Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, luar biasa terhadap dia, terhadap Ja'far di awal-awal. Namun semuanya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Hidayah itu bukan miliknya kita. Kalau kita mau mengatakan, ya mayoritas, kalau kita tidak mengatakan keseluruhan, ya, mayoritaslah para duat-duat yang ada di Indonesia ini keluar dari murid dia. Dia yang mendidiknya di awal-awal bagaimana manhaj, ya, sehingga dia harus berhadapan dengan Yazid Jawas dulu di awal-awal, Yusuf, Uthman, Ba'isa, kemudian berhadapan dengan Abdul Hakim Abdad sampai sekarang, kemudian barakallahu fikum dengan Abu Nida dan yang lain. Dia yang mengajarkan kita manhaj ini, barakallahu fikum. Darinya kita mengerti bagaimana bahaya ihya uturat dari Ja'far Umar Talib itu sendiri. Benar-benar rahimani wa rahimakumullah, kita menemukan subhanallah. Tapi sekali lagi, hati kita itu bukan di tangan Allah, bukan di tangan kita. tetapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika di saat tumbangnya Ja'far Umar Talib, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, murid-muridnya ini ingin menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Karena dia salah, telah berupaya, diingatkan, dinasihatkan, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Ketika dia bersikokoh untuk kemudian tidak kembali, maka murid-muridnya dengan ilmu yang telah dia ajarkan sendiri meninggalkan Ja'far Umar Talib barakallahu fikum. Iya, karena prinsip di saat itu bahwa kebenaran itu lebih kita cintai dari segala-galanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka subhanallah, ini adalah sebuah pelajaran. Ternyata memang akidah dan tauhid itu menjadikan seseorang itu berani-berani sesungguhnya. Kuat-kuat sesungguhnya barakallahu fikum. Kokoh-kokoh sesungguhnya. Tauhid dan akidah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Seperti yang kita terus baca ya, di malam Rabu, kemudian barakallahu fikum pada malam hari ini, juga di dalam tafsir, juga di dalam sunnah, ditanamkan modal hidup oleh Al-Quran dan sunnah barakallahu fikum melalui syuruhat, melalui syarah-syarahnya para ulama. Kita dididik untuk kemudian berani menanggung resiko barakallahu fikum di dalam hidup. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, kalau kita menjumpai sesuatu di dalam perjalanan memegang membawa dakwatus sunnah ini, harus belajar, kiaskan. Sering Syekhuna Mukbir rahimahullah mengingatkan, dan saya sering ungkapkan di hadapan ikhwanuna hafidhani wa hafidhakumullah, kiaskan diri-diri kita ini terhadap orang sebelum kita. Anda ketika mendapatkan ujian dan cobaan, cobalah belajar. Ujian Anda ini berapa sih kadarnya? Dibanding dengan ujian para ulama di masa yang silam, yang mereka barakallahu fikum pejuang-pejuang dakwatus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita belum apa-apanya dibanding dengan ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Kedua, kalau kita menemukan diri kita sudah berbuat, sudah mungkin menurut Anda maksimal mengeluarkan segala kemampuan, pikiran, kemudian barakallahu fikum tenaga, ya upaya-upaya yang Anda perbuat terhadap dakwah ini, jangan dihitung. Tapi kita harus mengkiaskan kepada orang sebelum kita. Ternyata kita ini belum berbuat apa-apa. Ini semuanya untuk kemudian memancing kita. Ayo berjuang lagi. Ayo berbuat lagi. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, sabarkan dirimu bahwa Anda ini belum teruji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian, agar kita terus selalu berada barakallahu fikum dalam permintaan atau selalu menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berbuat kebaikan, yang membantu engkau adalah Allah. Ketika engkau diuji dan dicoba, yang menyiapkan engkau di belakang ujian dan cobaan ini nilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sabar. Sabarkan dirimu. Melatih untuk bersabar. Ya mungkin gejolak-gejolak muncul terhadap orang yang kurang ajar mungkin di hadapan engkau. Tetapi jadikanlah bahwa itu adalah tabungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau dicela, engkau dicerca, engkau dijatuhkan, mungkin engkau digibahi. Anda harus bersyukur. Ternyata ada orang-orang yang diam-diam menabungkan buat engkau amal soleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa beruntungnya engkau barakallahu fikum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau seseorang itu mendapatkan ujian, celaan dan cercaan, la yadurruh. Kalau dia memang benar-benar dalam kelurusan, tidak akan memudaratkan dia celaan dan cercaan itu. Tapi kata beliau memberikan catatan. Kalau dia kemudian membalasnya, ya celaan, lalu kemudian tampil melakukan pembelaan diri terhadap celaan-celaan itu dia balas, maka kata beliau, saya dhurruh. Dia akan, celaan itu akan bisa memudaratkan dirinya sendiri. Berarti, sabarkan diri. Bagaimanapun engkau dihancurkan, direndahkan, barakallahu fikum, Allah tetap akan punya perhitungan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, al-imam, as-si'di, al-imam, di dalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Sebelumnya Abdul Malik. Ivan Bababa datang. Masih ingat tante. Yang tukang becak dulu itu mana katanya? Dia lupa nama antum tapi masih ingat. Rahimani wa rahimakumullah. Naam. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 barakallahu fikum, beliau menyebutkan orang yang berjalan di atas siratal mustaqim mesti dia akan menemukan ada wihsyah, kengerian dan ketakutan di saat dia berada dalam kesendirian dan kesepian. Dan orang tidak akan selalu dirundung oleh kengerian kalau dia berjalan. Satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang. Atau mungkin lebih dari itu. Dibanding dengan orang-orang yang memusuhi dia, yang menentang dia, yang segala-galanya. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dalam kondisi engkau seperti itu, hendaklah engkau tahu siapa sesungguhnya teman engkau di perjalanan ini. Sebelum saya mendatangkan dua permisalan indah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Siapa teman engkau sesungguhnya? Kalau engkau melihat siapa teman engkau di perjalanan ini, engkau akan besar hati. Siapa teman yang dimaksud oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah? Yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menyebutkan mereka-mereka itu adalah teman yang terbaik. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, fahris, bersemangatlah Anda untuk kemudian bisa mengejar mereka. Al-lihaqu bihim. Semangat Anda. Dan beliau kemudian memberikan sebuah dua permisalan. Agar jangan sampai di jalan Anda ini seperti dua permisalan tersebut. Contoh satu kata beliau. Seseorang yang berjalan ke masjid. Tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang mengundangnya kecuali ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid. Di perjalanan, ja'ahu syaitanun minal ins. Dihadang oleh syaitan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Kemudian, dicela, dicerca, dihina, direndahkan. Apa kata beliau? Kalau dia ini melayani, dia layani celaan dan cercaan itu. Dua kemungkinan kata beliau. Kemungkinan yang pertama, bahwa syaitan al-ins ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Lebih kuat dari dirinya sendiri. Sehingga dia tercegah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena musuhnya lebih kuat dari dirinya. Kedua, dia, taruhlah kata beliau, lebih kuat dari syaitan minal ins. Dia lebih kuat. Kemudian terjadi, ya, saling barakallahu fikum adu argumentasi. Ya. Kemudian saling bergelut. Barakallahu fikum dengan hujah. Maka, walaupun dia menang, tetapi dia sudah terganggu untuk meraih jamaah sop pertama, kemudian takbir bersama al-imam, sudah terganggu walaupun dia menang. Walaupun dia menang, bahwa dia terganggu untuk mendapatkan keutamaan untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut bersama imam, takbir bersama imam, di sop pertama, barakallahu fikum. Ini kalau dia layani dua kemungkinan. Kata beliau, kalau dia tidak melayaninya, wes, biar. Dia mencela, dia mencerca, dia ini, dia tidak melayaninya. La yadurruhu. Tidak akan, si musuh ini tidak akan bisa menguasai dia. Dan dia akan terus mampu mengejar keutamaan sholat di masjid bersama berjamaah, bersama imam, takbir bersama imam, kalau dia tidak mempedulikannya. Biarkan. Sudah, apa yang Anda mau katakan. Ini permisalan yang pertama yang sangat indah dari al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum di perjalanan dakwatu ilallah azza wa jal, mendapatkan celaan, mendapatkan cercaan, mendapatkan tudingan, mendapatkan tuduhan. Kalau dilayani, waduh, kita akan terganggu dari ibadah. Kita akan terganggu dari berbuat yang terbaik buat diri kita. Di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Tidak akan kehusyuan, tidak akan bisa untuk mendekatkan diri dengan sebaik-baik mungkin dengan Allah Azza wa Jal. Ya, kenapa? Bawaannya amarah, marah. Walaupun mungkin dia benar. Tapi kalau bawaan seseorang itu marah, jengkel dalam beribadah kepada Allah, tentu terbayang itu semua barakallahu fikum. Mengganggu dia untuk beribadah kepada Allah. Mengganggu jasadnya untuk kemudian berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hada huwal awwalu. Yang pertama, permisalan yang diberikan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Permisalan yang kedua, dhabi. Asra' minal kalb. Kata beliau, kijang itu lebih cepat larinya dibanding dengan apa? Anjing. Benar apa salah? Aba Aziza, hah? Pernah lihat balap ke? Pernah lihat bahwa kijang balap sama anjing? Paling-paling ketika dikejar ya, wah larinya was, loncat. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-dhabi, yaitu kijang ini, asra' minal kal, lebih cepat larinya dibanding dengan barakallahu fikum anjing. Tapi realitanya, kenyataannya, bahwa sering kijang itu tertangkap oleh anjing buruan. Sering tertangkap. Maksudnya, sudah lari jauh, gagal dia untuk menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena terterkam oleh anjing. Gagal. Untuk kemudian dia menyelamatkan dirinya, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala. Kegagalan ini ada penyebabnya. Supaya kita jangan seperti kijang tersebut. Sudah melangkah lebih jauh lagi. Terus di depan kita ini kemuliaan. Di depan kita ini mereka-mereka yang sudah barakallahu fikum sampai kepada kemuliaan. Di depan kita lebih dekat lagi adalah mereka-mereka yang berjalan istiqomah di atas kebenaran. Ayo kejar. Ternyata ada satu penyakit yang membahayakan dia. Yaitu menengok ke belakang. Sudah sampai jauh dari dari anjing, dia menyempatkan diri nengok ke belakang. Wah, anjing sedang lari kencang. Inilah dia yang sering menggagalkan seekor kijang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Maka jangan kita seperti itu. Ayo, di depan kita ini ada orang-orang mulia. Kejar. Ayo. Barakallahu fikum. Agar kita terus bersemangat berbuat dan beramal. Melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Dan kita ini terlalu banyak salah dan dosa. Barakallahu fikum. Yang kita wajib untuk bertaubat darinya. Mengakui di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kita ketika beliau diingatkan, banyak orang yang menjatuhkan anda, mencela anda, mencerca, menghinakan anda. Apa kata beliau? Bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih dari celaan dan caci makian mereka. Dosa yang diperbuat barakallahu fikum. Ketika melihat, oh ternyata kalimat ini ada di ulama-ulama kita di masa yang silam. Bahwa ternyata memang dakwah ini benar-benar dilindungi oleh pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ada jaminannya. Sementara kita yang berjalan di atas dakwah ini tidak ada jaminan sama sekali. Sehingga tentunya barakallahu fikum kita dituntut untuk berupaya menyelamatkan diri, membebaskan diri dari jeratan-jeratan. Karena kalau kita sampai dibongkar aibnya, kita balas membongkar aibnya orang lain. Khawatir. Kita tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Maka sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di saat seseorang itu berada di atas jalan. Kemudian jelas jalannya bersama al-haq. Maka pegang prinsip ini. Ayo maju. Terus perjuangkan. Perbaiki diri. Robah diri. Terus perbaiki dengan bimbingan al-haq. InsyaAllah. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan bantuan barakallahu fikum. Sebagaimana bantuan telah didapatkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Tidak berarti kemudian kita membenahi diri. Tidak menyuarakan al-haq dan tidak menjelaskan kebatilan. Oh salah. Kebatilan itu wajib kita untuk jelaskan. Sebagaimana ahlul batil itu wajib kita untuk kemudian memperingatkan umat darinya. Tapi jadikan bahwa itu adalah ibadah engkau. Bagian dari ibadah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Kan banyak orang yang sering maaf-maaf. Semoga Allah lindungi kita. Dia, barakallahu fikum, menyelimuti kepentingan dirinya seolah-olah dia sedang membela kebenaran. Membela kepentingan dakwah, membela kepentingan umat. Padahal, dia menyelipkan di sana kepentingan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedustaan ini mesti akan terbongkar. Tidak akan bisa kemudian barakallahu fikum menampakkan sebuah kedusta, menyembunyikan kedustaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kita berlagak seolah-olah pejuang kebenaran, pejuang keselamatan, pembela hak dakwatus salafiyah, dakwatus sunnah. Jangan. Jangan. Terlalu barakallahu fikum meobral. Kita harus terus melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Kita mengatakan al-haq itu adalah al-haq. Kita mengatakan al-batil itu adalah batil. Kita mengatakan salah itu salah. Walaupun yang salah itu adalah alimnya kita, gurunya kita, orang yang paling banyak berjasa pada diri kita sendiri. Mungkin akan diungkit-ungkit jasanya di hadapan engkau. Engkau sakit, sabarkan, terus berjalan. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan di perjalanan barakallahu fikum kekokohan bagi engkau di saat engkau benar-benar tulus dan ikhlas untuk membela kepentingan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu unsihu nafsi wa iyyakum, kita belajar akidah dan tauhid, belajar manhaj, belajar tafsir, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, belajar barakallahu fikum ahkam, hukum-hukum, belajar nahu, belajar durusul lughah dan yang semisalnya. Jadikan itu semua sebagai landasan barakallahu fikum untuk kita membangun semua amal-amal soleh kita untuk bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan ada dari kita yang kemudian, oh saya kepingin ustaz saya ini berbicara tentang hal kontemporer yang kekini-kinian bisa ini, oh sabar. Melandaskan hidup itu sungguh amat-amat sangat penting. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ahlu sunnati wal jamaah tidak akan pernah diam dari kebatilan. Jikalau engkau belum tahu ilmunya, ada orang tahu ilmunya yang akan terdepan memberikan penjelasan. Jangan kemudian barakallahu fikum anda seolah-olah tertuntut besar untuk seperti dia. Oh jangan. Anda terus berbuat. Dukung. Jikalau engkau tidak memiliki gambaran yang sesungguhnya, ada saudara engkau, jangan anda jatuhkan saudara engkau berbicara tentang kebid'ahan, berbicara tentang kebatilan, siapa yang salah dibicarakan, anda kemudian menjadi mumayyiz. Kalau saya mau lembut sama dia, tidak seperti, oh ini barakallahu fikum ahlu tamyiz, tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian menjatuhkan saudaranya yang berbicara tentang al-haq dan al-batil. Yang menegaskan dan tegas terhadap kebatilan. Semestinya anda dukung. Ketika ada orang bertanya, anda belum sampai. Oh, tanya kepada beliau. Beliau insyaAllah lebih mengerti. Barakallahu fikum. Rahimani. Jangan sampai kelemahan kita. Jangan dipelihara. Ya, tapi kita harus mencari tahu ada apa ini, ada persoalan apa ini. Ini harus dilakukan oleh seorang da'i ilallah azza wa jal, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan umat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, bahwa berbenah diri, terus melakukan pembenahan terhadap diri, tidak bukan maknya kita kemudian tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dan menegakkan al-haq, menyuarakan al-haq. Maka apa yang kita lakukan dari amar ma'ruf nahi mungkar di perjalanan pembenahan diri ini juga adalah berbenah terhadap diri kita dari bara bahaya kemungkaran dan membenahi masyarakat ahlus sunnati wal jamaah dari berbahaya kemungkaran. Jangan sampai wis itu terlalu keras dia. Terus, yang ini, mau bilang apa? Mau bilang sebaliknya keras apa? Apa Muhammad? Lawan keras? Lembek kan? Kalau lawannya. Sekarang anda mengatakan ini keras, terus anda? Mau lawannya keras, lembek menjadi mumayyi, atau Anda akan mengatakan ana mutawassit, saya di tengah-tengah punya sikap yang adil, sikap yang tawassut. Oh, coba buktikan. Ya. Buktikan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau Anda mau memakai istilah mustalahul hadis, ada mutasyaddid, ada kemudian apa namanya mutasahil, bergampangan, ada yang wasat, tawassut di tengah-tengah, ini semuanya adalah istilah barakallahu fikum yang ada di mustalahul hadis, yang orang yang keras, yang tasyaddud, tidak kemudian dicela dan dihinakan karena tasyaddudnya, tetapi dijadikan sebagai pegangan dan dasar. Ini kemudian menggunakan istilah mustalahul hadis juga. Tidak. Oh, ternyata kalimat ini muncul dari ahlul ahwa'i wal bidah untuk menjatuhkan ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus berjalan bersama al-haq. Semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita selalu di atas al-haq sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harapkan. Dunia di depan kita ini tidak ada satupun yang kita akan bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka tentu memperbaiki, membenahi diri, terus membenahi anak-anak kita, apalagi wallahi ya ikhwani. Kalau antum melihat anak-anak kita di lingkungan ma'ahad ini, subhanallah, mereka yang akan menjadi pengestafet terhadap perjalanan dakwah di belakang hari. Tanamkan yang terbaik pada diri mereka. Titipkan kepada mereka yang terbaik, barakallahu fikum. Jangan kita didik mereka menjadi orang yang berkhianat terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla. Jangan kita berkhianat di hadapan mereka, di hadapan dakwah terhadap atas nama dakwatu ilallah azza wa jalla. Mereka anak-anak kita ini yang akan meneruskan di belakang hari perjalanan dakwah yang agung ini, barakallahu fikum. Maka berlemah lembutlah kepada mereka. Keep dengan memperlihatkan teladan yang baik, kekokohan di dalam memegang prinsip al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus kita lakukan. Anak-anak salafiyin ini adalah yang akan meneruskan estafet dakwah, barakallahu fikum. Apakah mungkin di tempat kita ini nanti, atau di yang lain yang Allah bukakan majal dakwah pada mereka, kita harus sayang terhadap mereka. Dan kita harus titipkan kepada mereka yang terbaik, barakallahu fikum, dan yang bagus. Jangan kita berkhianat terhadap anak-anak salafiyin dan salafiyat. Maka kita sebagai kedua orang tua harus tampil memberikan teladan dan contoh kekokohan berjalan di atas barakallahu fikum dakwatus salafiyah, berjalan di atas manhajul haq, berpegang teguh dengan al-haq, dan berjalan bersama ulama al-haq. Itulah yang kita harapkan di hadapan anak-anak kita ini, barakallahu fikum, yang kalau antum menghitung, ya, anak kita ini mungkin lebih dari ada 200-an ya? Belum ya? Pak RT? Kurang lebih ya? Ya segitu. Barakallahu fikum. Sekitar ya 200-an lebih. Sekitar itulah. Mulai-mulai yang belum besar masih bayi. Mereka ini adalah sekali lagi penerus estafet dakwatu ilallah azza wa jal. Maka kita harus menitipkan kepada mereka, barakallahu fikum, menitipkan kepada mereka pesan-pesan dakwah ini. Dan kita harus mendidik mereka dan memberikan teladan yang terbaik buat anak-anak kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga upaya dan usaha yang kita lakukan berbenah sebagai kedua orang tua, istiqamah di atas dakwah ini sebagai kedua orang tua, menjadi barakallahu fikum warisan yang berharga buat anak-anak salafiyin dan salafiyat yang akan meneruskan estafet dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita berfikir ke arah demikian, maka sebagai kedua orang tua, sekali lagi telah menyiapkan yang terbaik di dalam hidup dia dan setelah meninggalnya dia, barakallahu fikum, amalan yang pahalanya terus mengalir. Itulah yang kita harapkan di kehidupan dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.